Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد masih melanjutkan keimanan kepada para malaikat Allah alaihimus salatu wassalam. Dari sekian para malaikat yang Allah Jalla wa'ala tugaskan, maka melanjutkan berikutnya, minhum malaikatun yatlubuna majalis al-dhikr wa yahdurunaha. Urutan berikutnya dari sekian jenis-jenis para malaikat adalah mereka yang yatlubuna majalis adzikir, mencari majelis-majelis zikir. Artinya di sana yang disebut, dibahas ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, dibahas hadith-hadith Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat tadi mencari majlis-majlis yang demikian. Wa yahdurunaha, dan mereka pun turut serta menghadirinya. Nah, ini salah satu dari sekian jenis mereka, para malaikat. Pernyataan atau tugas seperti ini tentunya berdasarkan dalil suatu hadis yang sahih riwayat Muslim dan juga Ibnu Majah dan juga selain keduanya rahimahumullah, yang meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah. Hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a, tidaklah berkumpul ma pada awal kalimat jenisnya nafiyah, peniadaan, sehingga kita maknakan tidaklah. Ijtama'a berkumpul. Salat dinamakan salat jamaah karena berkumpul jumlah kaum muslimin. Hari dikatakan Jum'ah karena saatnya berkumpulnya kaum muslimin yang lebih besar lagi jumlahnya. Nah, dibandingkan dari salat lima waktu yang biasanya. Nah, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, yang mana kaum tadi itu berkumpul di rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Bait bentuk kata mufrad tunggal, jamaknya buyut. Baitin min buyutillah, rumah dari rumahnya Allah Jalla wa'ala. Tentu kita telah faham bahwa rumah-rumah Allah adalah al-masajid, yaitu masjid-masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menyatakan seperti itu disandarkan dengan suatu ayat, dua ayat pada surat An-Nur. Antum bisa bubuhkan catatan pada kalimat buyutillah. Nah, gitu namanya mencatat. Antum kasih tanda atau kasih angka, kemudian tulis di atas kitab. Ya, ada bagian kosong, tulis angka satu misalkan. Satu, ini keterangan terkait buyutillah. Nah, kalau antum paksakan di situ tidak cukup karena ruang lingkupnya kecil. Jadi nampaknya antum cari bagian atas atau bagian samping, nah, untuk membubuhkan catatan tambahan yang itu penting. Dalam bahasa Arab, hawashi. Hawashi adalah hasyiah, catatan-catatan kecil, footnote. Nah, sehingga kalau antum catat pada kertas atau lembaran lain, khawatir tidak selalu bersatu, nyingsal kesana kesini. Nah, tapi begitu di kitab itu, walaupun dalam bentuk coretan-coretan, saat kapanpun dibuka, maka antum langsung bisa baca keterangan. Nah, bila perlu kalau membahas satu pembahasan atau kajian, antum bubuhkan tanggalnya sekalian. Dulu tahun sekian kitab ini pernah saya kaji, telah dibahas. Nah, masalah yang sifatnya kecil, remeh, tanggal, tapi suatu saat antum buka, berapa tahun yang lalu ini sudah pernah saya bahas. Nah, maka itu lebih rapi lagi. Nah, dari sisi catatan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Buyutillah adalah rumah-rumahnya Allah. Sesuatu jika disandarkan kepada Allah, maka di sana menunjukkan ikraman wa tasyrifan, pemuliaan dan pengagungan. Bukan rumah biasa, tapi rumahnya Allah. Baitullah, buyutullah. Nah, maka di sana menunjukkan pengagungan. Naqatullah wa suqyaha, unta betinanya Allah. sebagai bentuk mukjizatnya Nabi Saleh alaihi salam. Ya. Bukan unta biasa tetapi unta, untanya Allah jalla wa ala. Nah. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah maksudnya adalah untuk menunjukkan pemuliaan kepada benda tersebut. Maka di sini adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan dalil surat An-Nur ayat ke-36 dan 37. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Fi buyutin, pada rumah-rumah, adzinallah, yang di sana dikumandangkan nama Allah jalla wa'ala, an turfa'a wa yuzkar, untuk ditinggikan dan disebut, fiha, pada rumah-rumah tersebut, ismuhu, namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha, bertasbih padanya di dalam rumah itu, bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Bukankah demikian di masjid-masjid Allah? Akhirnya antum ketika berada di masjid itu tenang. Iya apa tidak? Nah, secara naluri diakui atau tidak, sudah masuk masjid, beda rasa hati tadi. Ketika antum keluar masjid saja, baru keluar, rasanya sudah beda. Prosentasenya sudah menurun. Tidak sekuat dan setinggi ketika antum di dalam masjid. Apalagi ke rumah, sibuk dengan anak istri, belum sibuk urusan ini urusan ini. Nah, tidak ada habis-habisnya. Maka di masjid itulah, di sana ketenangan, karena di sana ditinggikan, disebut nama Allah secara berkesinambungan di waktu pagi dan petang dan seterusnya. Di sana dibaca ayat-ayat Allah, dibahas. Nam, rijalun la tulhihim tijaratun, orang-orang yang tidak dilalaikan mereka itu dengan perniagaannya, wala bay'un, dan tidak pula jual belinya, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Oleh karenanya suatu hal yang tidak diperkenankan untuk membicarakan jual beli transaksi di masjid Allah Subhanahu wa taala, karena ini masjid tempatnya membesarkan namanya Allah jalla wa ala. Dikumandangkannya azan termasuk syiar-syiar Allah yang besar, memanggil kaum muslimin dengan untuk memanggil kepada tempat yang mulia untuk menunaikan perkara yang mulia, salat lima waktu. Nah, ini pendalilan bahwa Baitullah, buyutullah, maknanya al-masajid. Naam. Kemudian wa yatadarusunahu bainahum, mereka melakukan tadarus di dalam masjid Allah. Apa maknanya tadarus? yudarris ba'dhum 'ala ba'dhin hadzal Qur'an. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mereka saling mempelajari sebagian kepada sebagian yang lain tentang Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan yang sedang kita lakukan ini termasuk wa yatadarusunahu bainahum. Mengupas, membahas, serius, hati difokuskan, demikian pula pikiran. Maka ini semua mengeluarkan tenaga, mencurahkan dalam urusan apa? Dalam urusan membahas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarusunahu bainahum. Nah, atau sebelumnya terlewati yatluna kitaballah. Yatluna yakni yaqrauna, mereka membaca kitaballah Al-Qur'an lafzan wa ma'nan, baik secara lafadznya maupun secara maknanya. Secara lafadznya baik dari sisi tata bacanya, tajwidnya dan sebagainya, secara makna adalah tafsirnya. Nah, yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum. Ketika mereka lakukan yang demikian ini, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Jalla wa'ala akan turunkan as-sakinah alaihim kepada mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, akan turun ketenangan. Maksudnya ketenangan di sini tuma'ninatul qalbi wansyirahus sadri, ketenangan hati dan kelapangan dada. Dada yang tadinya sempit, kecil, kering, maka jadi basah dan jadi tumbuh lagi ketika di situ dibahas wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dibahas Al-Quran, dibahas hadis, maka hati disirami dengan wahyunya Allah. Maka akan tumbuh lagi, akan segar kembali. Nah, makanya dengan itu siapa yang melakukan ini, nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan, nyaman hati itu yang tadinya sumpek, banyak urusan di luar, masuk masjid, sudah masuk masjid, sholat, dari sholat-sholat lima waktu, setelah sholat kemudian disibukkan lagi dengan membahas ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat. Ya, belum tentu semua bisa. Nah, bukan berarti yang segini ini banyak. Di luar yang tidak bisa seperti ini banyak. Maka yang bisa seperti ini, syukuri. Karena ini nikmat dari Allah. Antum bisa diberikan kesempatan, peluang, waktu. Walaupun maghrib sampai isya, antum bisa duduk bersimpuh, mencurahkan pikiran dalam tujuan yang mulia, membahas kalamullah. Nah, tidak gampang seperti ini. Nah, kalau gampang akan banyak yang datang berbondong-bondong, tidak cukup masjid ini. Nah, tapi karena ini yang dipilih itu hanya yang Allah kehendaki, nah, sehingga tidak kemudian semuanya dipilih. Maka yang merasa terpilih, maka syukuri. Ini merupakan bagian dari nikmat. Belum lagi ketika seseorang sakit, tidak bisa hadir. Belum lagi ketika seseorang ada kesibukan janji ini, juga tidak bisa hadir. Yang ketika sudah bisa hadir, itu adalah sekali lagi nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyat humur rahmah. Ghasyiyah artinya tertutupi. Ghasyiyat humur rahmah, mereka tertutupi oleh rahmah. Rahmat di sini adalah rahmatnya Allah Azza wa Jal. Ditutupi, dinaungi dengan rahmah. Wahaffat humul malaikah, dan dilingkupi oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala. Ini yang dijadikan dalil terkait dengan malaikat yang mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Pada kalimat wahaffat hum, haffah artinya melingkupi. Siapa yang melingkupi mereka, para hamba yang sedang mempelajari ayat-ayat Allah Jalla wa'ala? Al-malaikah, para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka dinaungi oleh para malaikat? Ikraman lahum, memuliakan mereka, memuliakan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang mau, yang sudi melakukan tersebut. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, anna husula hadza thawab la yakunu illa idza ijtama'u fi baitin min buyutillah. Sungguh hasil untuk bisa mendapatkan pahala ini tidaklah akan didapati kecuali seseorang berkumpul di rumah dari rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di masjid. Untuk mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis itu tadi bisa tercapai, bisa didapatkan ketika seseorang lakukan itu di masjid, sekaligus memberikan faedah bahwa ta'lim atau belajar tadi di masjid na'am itu lebih afdol. Beda ketika seseorang belajarnya di rumah. Atau kalau sekarang mengikuti streamingnya di rumah, beda dengan seseorang hadir langsung di masjid. Coba antum merasakan sendiri, antum hadir sini tenang. Tidak ada yang ngeriwui, tidak ada ini pikiran kesana kemana. Coba ketika di rumah, streaming. Tapi belum tentu nanti ada anak nangis, belum lagi nanti ada tamu datang, belum lagi ini segala macamnya. Suasananya pun beda. Beda suasana di rumah dibandingkan di masjid. Nah, antum merasakan di dalam hati, naik turunnya keimanan di masjid sama di rumah. Tapi memang kita tetap butuh untuk ke rumah. Nah, di sana ada bagian-bagiannya tersendiri. Ada bagiannya kita ngurusi rumah, anak dan istri. Ada bagiannya kita menfokuskan, mengkonsentrasikan untuk beribadah kepada Allah di rumah-rumahnya. Nah, demikian hadis menyebutkan. Saya ulang, disimak dengan baik. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Nah, maka para malaikat meliputi mereka yang di masjid. Nah, sementara yang di rumah, apakah termasuk kalau melihat lafadznya yang di masjid? Nah, maka ini sekaligus memotivasi berusaha ta'lim itu hadirnya ke masjid. Nah, sekalipun tidak terlarang untuk seseorang mengikutinya dari rumahnya jika memang ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa hadir. Nah, maka menyemarakkan, memakmurkan masjid Allah Jalla wa'ala diantaranya selain sholat lima waktu, selain qiraatul Quran, yaitu dengan ta'lim, dengan kajian-kajian. Lebih lanjut Syekh Al-Fauzan menyatakan, malaikatun sayyahun fil ard, para malaikat tadi berkeliling di muka bumi. Para malaikat-malaikat tersebut berkeliling di muka bumi, yatlubuna, maka mereka mencari hilaqah dzikir, halaqah-halaqah dzikir. Hilaq jamaknya halaqah. Kumpulan seperti ini dinamakan halaqah. Kenapa? Karena halaqah itu asal katanya dari lingkaran. Karena biasanya duduknya melingkar seperti ini. Nam halaqah jamaknya hilaq. Hilaqah dzikir. Halaqah-halaqah dzikir. Wa yashhadunaha, dan mereka para malaikat tadi menyaksikan, menyaksikan halaqah-halaqah tersebut. Namun kita tidak bisa melihatnya. Nah, hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan sudah pernah kita bahas dalam satu kitab yang tidak asing lagi, itulah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, maka sekaligus mengingatkan kembali tentang hadis ini. Maka yang dijadikan pendalilan, antum berikan tanda, wahaffat humul malaikah. Para malaikat pun menaungi mereka. Berikutnya, wala ya'lamul malaikata wa asnafahum wa awsafahum illallah. Dan tidak ada yang tahu malaikat-malaikatnya Allah, wa asnafahum, dan bagian atau jenis-jenisnya mereka, wa awsafahum, dan sifat-sifat masing-masingnya mereka, illallah, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu secara persis keberadaan mereka, bagaimana wujudnya, kecuali jika Allah kehendaki untuk ditampakkan. Nah, lakin ma ja'a fin nususil qur'aniyyati wal ahadithin nabawiyyati sahihati. Akan tetapi apa yang telah datang di dalam nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas dalam bentuk hadith-hadith Nabi yang sahih, asbatnahu wa'taqadnahu. Asbatna, maka kita menetapkannya. Kenapa kita bisa tahu? Karena disebutkan. Wa'taqadna, maka dengan itu pun kita mengimaninya. Sesuai sebatas apa yang disebutkan di dalam nas, baik Al-Quran maupun hadis yang sahih. Wa ma lam yadhkur lana, dan apa yang tidak disebutkan kepada kita, namsiku anhu, maka kita menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan atau menyebutkan apa yang tidak disebutkan. Menahan. Wala nabhas fih, dan kita pun tidak diperkenankan untuk membahasnya. Kita bahas sebatas yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah. Ini malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini. Bukan hanya itu, jumlah malaikat hanya sebatas itu, tapi banyak. Nah, bagaimana saja riwayat yang disebutkan tentang masuknya malaikat ke Baitul Ma'mur, 70 ribu yang masuk kemudian keluar dan tidak balik lagi ke sana. Kemudian datang lagi 70 ribu lagi, seperti itu. Nah, li'anna hadza min ilmil ghaib, karena ini sebabnya kenapa? Karena ini merupakan ilmu ghaib. Alladzi la nadkhulu fihi, yang mana kita tidak memasukinya terhadap urusan itu, illa bidalil, kecuali dengan dalil. Kita lanjutkan. Fal imanu bil malaikati ruknun min arkanil Islam. Maka keimanan kepada para malaikat termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Faman jahada al malaikah, maka siapa yang ingkar kepada para malaikat. Waqala, Syekh Al-Fauzan memberikan contohnya seperti seseorang berucap, la yujad malaikah. Mungkin barangkali kita jumpai ada yang menyatakan la yujad al malaikah, tidak kita temui, tidak kita dapatin yang namanya malaikat itu. Ya, karena dia tidak bisa melihatnya secara kasat mata, maka kemudian dia ingkari dengan menyatakan tidak ada yang namanya malaikat itu. Li'annana la narahum, karena kita tidak bisa melihat mereka. Siapa yang menyatakan ini, ingkar kepada para malaikat, hadza yakunu kafiran mulhidan zindiqan. Kurang apa lagi? Maka dia ini kafir. Maka dia mulhid. Naam. Yang ingkar, yang tidak bertauhid. Zindiq. Munafik atau orang ini kafir. Wal'iyadu billah. Bagaimana statusnya orang ini? Kafir, mulhid, zindiq. Dengan sebab dia menafikan salah satu dari rukun Islam. Kenapa? Li'annahu lam yu'min bil ghaib. Karena dia tidak beriman kepada perkara ghaib. Ini contoh. Contoh orang yang jahada al-malaikah. Mengingkari malaikat dengan contoh pernyataan seperti itu. Wa kadzalik, demikian juga alladzi ya'ulu al-malaikah, yang mentakwil terkait para malaikat Allah. Ya'ul, mentakwil. Mentakwil mengada-ngada, menafsirkan sendiri apa yang tidak disebutkan di dalam dalil. Fa yaqul, kemudian dia bilang, al-malaikatu innama hiya ma'anin. Malaikat itu hanyalah sebatas makna. Kira-kira dia mau maksud kenapa? Malaikat itu tidak punya jasad. Kata dia, innama hiya ma'anin, hanya sebatas makna. Walaysat ajsaman, tidak punya tubuh, tidak punya jasad. Padahal telah disebutkan dalam sekian banyak hadis, salah satunya tentang Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. Jasad apa bukan? Jasad. Wahiyal hawajis. Hanyalah malaikat itu hawajis. Hanya terlintas pada hati. Itu hawajis. Allati ta'ti ala al-insan. Yang mana datang sekonyong-konyong atau sewaktu-waktu kepada manusia. Melintas saja, lewat begitu saja dalam hati. Nah. In kanat hawajis khairun fahuwa fahiya malaika. Jika memang hawajisnya itu khair, baik, kata mereka, maka itu malaikat. Kalau melintasnya dalam hatinya itu sesuatu yang baik, maka itu malaikat. Wa in kanat hawajis syarrun, jika yang melintas pada hatinya itu yang jelek, yang tidak bagus, fahiya syayatin, maka itu syaitan. Maka itu berupa setan-setan. Jika ada orang yang berpendapat atau menyatakan seperti ini, kata beliau, fahadza qawlu ilhadi. Suatu pernyataan orang yang tidak beragama, wal'iyadu billah, aliran komunis, nah, mempunyai pendapat seperti itu. Jangankan malaikat, Tuhan atau Allah Jalla wa'ala saja mereka ingkari. Nah, wa ma'al asaf, huwa fi tafsiril manar. Dan sungguh sangat memprihatinkan keberadaan ucapan tersebut ada di dalam tafsir yang namanya Al-Manar. Mungkin di antara antum pernah mendengar ada tafsir yang judulnya Al-Manar, sehingga disebutlah tafsir Al-Manar. Naqalahu Muhammad Rashid Ridha, yang dinukil oleh seorang yang bernama Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha an syaikhihi, menukilnya dari gurunya. Siapa gurunya? Muhammad Abduh. Nah, kabar bahaya sekali kalau kita tidak tepat menempatkan suatu maksud baik, ingin belajar, mempelajari Al-Quran, ingin tahu tafsir, tapi tafsir yang dipelajari menyimpang. Nah, demikian pula dikhawatirkan ketika seseorang sudah punya maksud baik untuk kembali kepada agama Allah, dituntut baginya untuk belajar, untuk talabul ilmi, tapi dia salah tempat belajarnya. Salah dia mengambil guru untuk dia serap ilmunya. Karena dia seorang belajar itu dia harus aman kepada siapa guru yang dia ambil ilmunya. Setelah itu dia akan mendengar, dia akan serap, masuk ke pikirannya, masuk difahami, diputar oleh otaknya. Betul juga apa kata guru itu, padahal salah. Kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu amalan. Nah, diamalkan, tapi keliru. Sebabnya apa? Karena salah dia mempelajari. Belajarnya itu salah, bukan pada tempatnya. Maka belajar agama pun harus pilih-pilih. Harus tahu persis siapa guru yang hendak dia ambil ilmunya. Makan saja harus pilih-pilih. Nah, ini makanan berkhasiat, makanan yang sehat, ini makanan yang berbahaya, dipilih. Untuk apa? Untuk kesehatan jasmani. Sementara ilmu untuk kesehatan agamanya. Nah, maka yang diambil adalah ilmu. Nah, seseorang ketika belajar salah, maka akan salah pula di dalam mengamalkannya. Ini sebagai akibat seperti yang terjadi pada tafsir Al-Manar. Nah, padanya suatu kalimat-kalimat yang berbahaya, bahkan mengantarkan kepada kekufuran. Wa hadza kalamul falasifah. Ucapan seperti ini adalah ucapannya filsafat. Malaikat itu makna, bukan jasad. Malaikat itu hanya melintas saja pada hati seseorang. Kalau melintasnya baik berarti malaikat, kalau melintasnya jelek berarti syaitan. Dari mana ucapan seperti ini? Tidaklah lain kecuali dari filsafat-filsafat. Wa huwa kalamun batil, maka itu perkataan yang batil. Man i'taqadahu fa huwa kafir. Siapa yang kemudian meningkat sampai meyakininya, maka dia kafir. Asal mulanya sekedar tahu, kemudian merembet, melangkah secara tidak terasa jadi suatu keyakinan. Betul juga ya. Nah, sudah sampai tahapan seperti ini pada suatu keyakinan, maka akan bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Lakin narju annahu naqalahu walam ya'taqidu. Akan tetapi kata Syekh Al-Fauzan, kita berharap bahwa apa yang dinukilnya tadi lam ya'taqidhu, tidak sampai pada tahap meyakininya. Lakin naqalahu min ghairi ta'qib fihi khuturah. Akan tetapi menukilkannya tanpa ta'qib, tanpa diberikan komentar atau catatan kaki, maka itu khuturah, berbahaya. Maka kalau tahu salah, walaupun itu gurunya, kasih catatan kaki. Itu objektif. Naam, yang hak harus dikedepankan. Wa hadza kalamun batil wa kufrun bil malaikah. Maka ini adalah perkataan batil, perkataan kufur terhadap para malaikat Allah alaihi wassalatu wassalam. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Kita memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala keselamatan. Keselamatan akidah. Nah, karena itu yang melandasi seseorang untuk menjadi jaminan dirinya selamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini yang bisa kita bahas. Lanjutannya masih ada, tidak mencukupi waktunya. Insyaallah pada waktunya nanti biidznillah ta'ala untuk memberikan tanda bahwa apa yang dibahas malam ini sampai di akhir halaman ke-124. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.